السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berbicara tentang hadis yang ke-30. Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha fala tantahikuha wa sakata 'an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu 'anha. Sesungguhnya Allah mewajibkan yang wajib-wajib, maka jangan dilalaikan, dan memberi batasan-batasan, maka jangan dilanggar, dan mengharamkan beberapa perkara, maka jangan engkau melanggarnya, dan mendiamkan perkara-perkara bukan karena lupa, tetapi rahmatan ghairu nisyan, maka jangan kalian membahas-bahasnya. Tatas'alu in tubda lakum tasukum. Jangan bertanya-tanya sesuatu yang kalau dijawab malah memberatkan. Sampai pada ucapan Ibnu Wajah rahimahullah, faqad ikhtalafa al-ulama fi al-jihad. Berselisih para ulama tentang jihad. Hal huwa wajibun am la? Apakah dia wajib atau tidak? Fa ankara jama'atun minhum wujubahu. Beberapa golongan dari ulama mengingkari wajibnya jihad. Artinya tidak wajib. Di antaranya Atha wa Amr ibn Dinar wa ibn Shubrumah wa la'annahum aradu hadha al-ma'na. Sepertinya yang mereka maksudkan adalah makna yang sedang kita bahas. Artinya fardunya bukan fardu ain. Wa qala ta'ifatun huwa wajibun. Segolongan yang lain menyatakan wajib. Minhum Sa'id ibn Musayyib wa Maqhul wa la'allahuma arada wujubahu 'alal kifayah. Sepertinya yang dimaksud oleh keduanya adalah wajib kifayah, bukan wajib ain. Qala Ahmad fi riwayat Hanbal, al-ghazwu wajibun 'ala an-nasi kullihim kawujubil hajj. Fa idza ghaza ba'dhuhum adza'a 'anhum wala budda lin-nas min al-ghuzw. Seperti Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya dari riwayat Hanbal, Beliau pernah berkata, al-ghazwu, yang namanya perang, itu wajib atas manusia seluruhnya, seperti wajibnya haji. Tetapi kalau sebagian mereka sudah berjihad, maka cukup. Wala budda linnasi minal ghazwu. Pokoknya manusia harus ada jihadnya. Kaum muslimin harus ada jihadnya. Kalau seperti ini, maka maknanya fardu kifayah. Karena kalimatnya idza ghaza ba'dhum ajza'a. Kalau sebagian mereka sudah bangkit berjihad, itu cukup. Wa sana'ahu al-Marwazi. Marwazi pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang jihad. Afardunhu, apakah dia wajib? Qala qad ikhtalafu fih, telah berselisih para ulama. Walaysa huwa mitlal haji, dijawab, diluruskan bahwa itu tidak seperti haji. Wajibnya memang wajib seperti haji wajib, tetapi tidak sama dari sisi lain. Apa maknanya? Muraduhu annal hajj la yasqut amman lam yahuj ma'al istata'ati bihajji ghairihi bikhilafil jihad. Tidak sama dengan jihad maksudnya, dari sisi bahwa dia tidak gugur atas siapa yang belum haji kalau sudah ada yang haji. Beda dengan jihad. Kalau sudah ada yang bangkit untuk berjihad, maka yang lain gugur. Wasu'ila 'anil nafir, mata yajib. Ditanya pula tentang nafir. Nafir itu berangkat berjihad. Kapan diwajibkan? Qala amma ijab fala adri. Adapun tentang wajibnya, aku tidak tahu. Walakin idza khafu 'ala anfusihim. Tetapi kalau mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka, maka alaihim an yakhruju, atas mereka untuk keluar berangkat berperang. Wadahiru hadha at-tawakuf fi itlaq lafdil wajib. Tampaknya dari ucapan Imam Ahmad bahwa beliau tawakuf untuk menyebutkan kalimat wajib, tergantung keadaan. Alama lam ya'ti fihi lafdul ijabi tawarru'an. Beliau tawakuf tidak mau mengucapkan kalimat wajib pada perkara yang tidak ada padanya kalimat wajib. Dan ini wara' namanya, kehati-hatian. Tawarru'an, karena kehati-hatian beliau. Kalau kalimatnya tidak wajib, ya tidak wajib. Bukan tidak wajib, tidak harus. Lafaz wajib tidak ada. Wajibun seperti perkara yang lain disebutkan wajib. Tapi perkara jihad tidak demikian. Maka beliau menyatakan ada wajibnya tidak tahu. Tetapi kalau keadaan mengharuskan kamu keluar, harus keluar. Berarti barakallahu fikum, jihad adalah satu ibadah yang sedikit unik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang wajib, ya wajib. Ada yang sunnah, ya sunnah, mustahabah. Ada yang fardunya alal kifayah, seperti salat jenazah. Tetapi ada satu ibadah yang apakah dia wajib, apakah dia fardu ain, atau apakah dia fardu kifayah, atau hanya anjuran, berbeda-beda setiap keadaan, tergantung keadaannya. Ini jihad. Insyaallah. Sehingga kalimat Rasulullah SAW, idza tunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah untuk berangkat, berangkatlah. Itu wajib. Baik. Tetapi ketika ada yang tanya, aku pengen jihad, tetapi orang tua aku begini. Fafihima fajahid. Maka pada kedua orang tua mula berjihadlah. Disuruh untuk urus orang tuanya. Hati tidak wajib. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Sehingga bahasanya Imam Ahmad, adapun wajib aku tidak tahu. Tetapi kalau mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka, maka lawan. Walidhalika tawakuf fi itlaqi lafdil haram ala makhtulifa fi. Demikian pula Imam Ahmad berhati-hati tidak mau menyebutkan kalimat haram pada perkara yang diperselisihkan. Haram atau tidak haram. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, beliau tidak akan memakai istilah haram begitu. Beliau akan mengatakan sebaiknya tinggalkan. Kamu akan selamat kalau kamu tinggalkan dia. Karena ulama sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan makruh. Maka ditinggalkan, kamu akan selamat. Tawarru'an, karena kehati-hatian beliau dari lafz al-haram pada perkara yang ta'aradat adillatuhu min nususil kitab awis sunnah, yang berselisih atau saling bertentangan dalil-dalil dalam kitab wa sunnah. Tentunya maknanya terakhirnya tampak seperti berselisih. Faqala fi mut'atin nisa la aqulu hiya haram walakin yunha anhu. Masalah mut'ah, tapi mut'ah beliau mengatakan, aku tidak menyatakan bahwa itu haram, tapi aku mengatakan bahwa itu dilarang. Apa bedanya dilarang sama haram? Barakallahu fikum. Hanya saja kalimat haram butuh dalil, apakah ada dalil yang langsung menyatakan haram. Tetapi dilarang jelas disebutkan para khalifah khulafaur rasyidin menyatakan jangan, siapa yang melakukan mut'ah akan aku rajam, kata Imam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walam yatawaqqaf fi ma'na at-tahrim, dia tidak memakai istilah haram, walakin fi itlaq lafdhihi liikhtilaf an-nusus was-sahabati fihim, karena berselisihnya nas-nas dan berselisihnya para sahabat padanya. Qul inna a'udzukum Allah biati. Jangan salah paham dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, walaupun kalimatnya liikhtilaf an-nusus was-sahabati fiha, berselisih para sahabat. Ada yang menyatakan bahwa itu tidak mengapa, tetapi Umar menyatakan kalau engkau melakukannya akan aku rajam, wallahi akan aku rajam, terhadap sahabat yang tadi mengatakan boleh. Ikhwan bin Azzaqumullah, walaupun sudah jelas Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan yang rajih, yang benar, yang sahih, bahwasanya mut'ah itu diharamkan ila yaumil qiyamah, karena itu jadi. Tetapi karena istilah tersebut, Imam Ahmad berhati-hati dengan istilah haram, tetapi pakai istilah dilarang. Itu dilarang. Hadza huwa sahih fi tafsir kalam Ahmad. Dan itu yang benar dalam tafsir ucapan Imam Ahmad tadi ketika menyatakan bahwasanya jihad itu kalau wajibnya aku tidak tahu. Tetapi kalau kalian dalam keadaan mengkhawatirkan diri-diri kalian, maka kalian wajib, atau kalian hendaklah kalian melawan. Begitu bahasanya. Wa qala bil jam'i bainal ukhtaini bi milkil yamin. La aqulu haram, walakin yunha anhu. Yang gini-gini biasanya dibahas dalam kitab yang judulnya Al-Madkhal. Al-Madkhal itu pintu masuk. Ada al-madkhal li madhhab Imam Ahmad, ada al-madkhal li madhhab Imam Malik seterusnya. Apa maknanya pintu masuk? Kita harus kenal istilah-istilah para ulama. Istilahnya Imam Ahmad, perkara yang haram, kalau masih ada sesuatu yang dipersisikan, walaupun beliau berpendapat haram, beliau tidak pakai lafaz haram. Yunha anhu, itu dilarang. Padahal para ulama lain memakai istilah haram, tapi beliau berhati-hati. Seakan-akan beliau memahami bahwa haram itu artinya Allah melarang. Tidak berani. Atau Rasulullah melarang. Tetapi itu perkara yang dilarang, perkara yang jelek. Atau paling sedikit kalimat itu, ada yang seperti ini, sayyi, jelek, tinggalkanlah. Qul inna a'udzubika min at-tawarru. Yang demikian adalah tawarru. Demikian pula pada madhab, misalnya madkhal pada madhabnya Hanafiyah, membedakan antara fardu dengan wajib. Yang tegas diwajibkan di dalam Quran dan Sunnah secara ijma dikatakan fardu. Tetapi yang disebutkan dalam satu hadis saja dikatakan wajib. Ila akhir. Imam Syafi'i menyatakan akrah bukan maknanya makruh, maknanya haram. Ini juga barakallahu fikum perlu dipelajari dalam al-madkhal, pintu masuk kepada madhabnya Syafi'i. Beliau menyatakan akrahu dzalik, aku tidak suka yang demikian, aku benci padanya. Seperti Imam Ahmad, maksudnya bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Tetapi memang ada permasalahan di sana, maka beliau tidak memakai lafaz haram dengan tegas, tapi beliau menyatakan akrah hadza. Dan aku tidak suka ini dikerjakan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Barakallahu fikum. Tapi ternyata karahiyahnya karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kita. Demikian pula tentang masalah mengumpulkan dua saudara perempuan, kakak beradik, dengan milkul yamin, tetapi dalam masalah budak. Kalau masalah menikah itu jelas haramnya tidak syak lagi. Karena Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wa anta jma'u bainal ukhtain, dilarang kalian untuk mengumpulkan kakak beradik untuk istri kalian. Atau seorang dengan bibinya tidak boleh dalam haji. Ponakan dengan bibinya jadi istri kita semua enggak boleh. Kakak beradik jadi istri kita semua enggak boleh. Tapi sekarang budak. Kami punya budak 5. Di antara budak-budak ini ada 2 kakak beradik perempuan semua. Bolehkah dua-duanya diperlakukan sebagaimana budak? Jadi boleh dijimai kedua-duanya. Dikatakan fil jam'i bainal ukhtain bimilkil yamin. Bagaimana hukumnya? La aqulu haram. Kata Imam Ahmad, aku tidak menyatakan haram, tetapi dilarang. Jangan. Tidak boleh. Wa sahih fi tafsirihi annahu tawaqqafa fi itlaq lafdhil haram duna ma'naha. Berarti beliau itu sungguhnya menghindari lafaz haram saja pada perkara yang ikhtilaf, bukan maknanya. Maknanya diterima, beliau mengatakan tidak boleh haram, tapi lafaz haram dia enggak berani. Barakallahu fikum. Wa hadha kulluhu 'ala sabil al-wara' fil kalam. Dan itu adalah bentuk kehati-hatian dalam ucapan. Hadaran min ad-dukhul tahta qawlihi ta'ala. Dan ini hadaran sebagai peringatan untuk masuk ke dalam ayat Allah ini, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam ayat Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haram litafsiru 'ala Allahil kadhib. Takut masuk di sini. Allah katakan, jangan kalian berbicara pada apa yang kalian sifat dengan lidah-lidah kalian, ini halal, ini haram, terhadap atau atas nama Allah. Jangan sampai engkau berdusta atas nama Allah, nyatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, sehingga beliau tidak berani menyatakan ini haram pada perkara yang masih ada persisian di sana. Walaupun beliau berpendapat yang benar haram, tapi lafaznya enggak pakai itu, takut kena ayat ini, dan menyatakan itu dilarang. Kalau Imam Syafi'i ada enggak suka yang begitu, itu perkara jelek, utruku, tinggalkan dia. Sebaliknya orang yang tidak punya wara', perkara yang sifatnya duniawi pakai lafaz haram. Ya memang al-lafzu 'ala niyatil lafiz. Memang lafaz itu tergantung niat orang yang melafazkan, tetapi khawatir orang akan memahami salah. Awas, jangan keluar haram. Keluar sama masuk dikatakan haram itu dari mana? Apa dalilnya ila akhir? Ini barakallahu fikum, perkara yang sungguhnya bukan syariat, malah larangan dari dia terhadap keluarganya, anaknya, istrinya. Tetapi pakai lafaz haram. Ini juga terlalu berani memakai istilah haram. Adapun Imam Ahmad sebaliknya, sangat berhati-hati memakai istilah haram. Walaupun pada perkara yang sesungguhnya beliau berpendapat itu perkara yang haram, tapi beliau tidak pakai lafaz itu. Karena enggak langsung dengan Quran, enggak langsung dengan hadis, tetapi kesimpulan dari para ulama, dan itu pun ada khilafin fi, maka beliau akan berkata perkara itu jelek, perkara itu dilarang, jangan kerjakan. Haram, aku tidak menyatakan itu haram, tapi tinggalkanlah. Barakallahu fikum. Maknanya diterima, lafaznya dia tidak mengucapkannya. Qala Rabi ibn kau tidak terbalik ya. Rabi ibn Khaisan. Ada. Husain berarti. Liyattaqi ahad la yattaqi. Aw liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kada wa harrama kada. Fa yaqulu Allah kadabta. Lam uhill kada wa lam uharrim kada. Kata Rabi ibn Khaisan Abu ibn Husain. Liyattaqi ahadukum. Hendaklah berhati-hati salah seorang kalian dalam berbicara. Ini Allah halalkan, ini Allah haramkan, ini Allah larang, ini Allah perintahkan. Jangan sembarangan kalian mengatakan seperti itu, tiba-tiba Allah akan mengatakan di sana, kadzdzabta, engkau berdusta, aku tidak mengharamkan itu. Engkau berdusta, aku tidak menghalalkan yang ini. Hati-hatilah. Jangan sembarangan berbicara hadza halal, hadza haram, ternyata Allah mendustakan. Berarti kena ayat yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Dia berbicara atas nama Allah apa yang dia tidak tahu. Adapun yang disebutkan dalam Quran sebagai haram, selesai. Kita akan mantap menyatakan khamr haram. Ayat yang menyatakan siapa haramallahu fi kitabih. Allah mengharamkan dalam kitabnya. Tetapi masalah-masalah tadi bagaimana? Ma aqulu anna hadha haram walakin yunha 'an. Saya tidak menyatakan bahwa itu Allah haramkan, tapi itu dilarang. Para salaf memperingatkan dan melarang yang perkara yang demikian. Atau perkara itu jelek, akrahu, aku tidak suka, aku benci perbuatan seperti itu. Wa qala Ibn Wahab, sami'tu Malik ibn Anas yaqul, adraktu ulama ana yaqulu ahaduhum idha su'ila akrahu hadha wa la uhibbuhu wa la yaqulu halalun wa la haram. Kata Ibn Wahab, aku mendengar Imam Malik ibn Anas berkata, adraktu ulama ana, aku dapati para ulama kami, salah seorang mereka kalau ditanya apa hukumnya, beliau atau mereka akan menjawab akrahu hadha, aku tidak suka yang demikian. Wa la uhibbu, aku tidak suka yang seperti ini. Aku benci, akrah, aku benci. Wa la uhibbu, aku tidak suka. Wa la yaqulu halalun aw haram. Mereka tidak menjawab halal, haram, tidak menyatakan seperti itu. Ini juga sama tawarru'an minhum, karena kehati-hatian mereka. Tentunya pada perkara yang bukan tegas dalam Quran haramnya atau halalnya, tapi pada fatwa sifatnya. Seperti Imam Syafi'i ketika ditanya masalah musik, beliau katakan ana akrahu dzalik, aku benci yang demikian, aku tidak suka. Ternyata dipahami oleh murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan Imam Syafi'i dengan akrah, karahiyatut tahrim, yang dimaksud haram, cuma beliau menghindari lafaz haram karena tidak tegas dalam Quran, tapi disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat hadis. Qala, disebutkan amma ma hukiya an Ahmad annahu qala kullu ma fi shalati fa huwa fardun fa laysa kalamuhu kadhalik wa innama nuqila anhu ibnuhu Abdullah annahu qala kullu shay'in fi shalati mimma wakadahu wakadahu Allah fa huwa fardun. Adapun ucapan Imam Ahmad, semua apa yang dalam salat adalah fardu. Ini sebaliknya dari yang tadi. Kali sangat berhati-hati di sini. Sebaliknya, masa semua dalam salat adalah fardu? Kan dalam salat ada yang fardu-fardu, ada yang wajib-wajib, ada yang mustahabbat, ada yang ikhtalaf al-ulama. Apakah dikatakan setiap salat atau seluruh apa dalam salat adalah fardu? Ternyata itu nukilannya yang salah. Falaysa kalamuhu kadzalik, ucapan beliau tidak demikian. Innama naqala anhu ibnuhu, bahwasanya dinukil ucapan beliau oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Anahu qala, bahwa beliau berkata kullu syai'in fi shalati mimma wakadahu Allah. Segala sesuatu dalam salat yang sudah ditegaskan oleh Allah, maka itu wajib. Apa saja yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala? Semua dalam salat yang ditegaskan dalam Quran bahwa fardun. Apa saja? Qumu lillahi qanitin, berdiri, itu fardu. Allah katakan wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian dan beribadahlah, maka sujud juga wajib. Warka'u ma'arraki'in, maka ini juga harus. Semua yang akadaru, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, maka itu wajib hukumnya. Itu ucapan Imam Ahmad yang sebenarnya. Wa hadha ya'ud ila ma'na qawlihi innahu la farda illa ma fil Quran. Dan ini makna ucapan beliau itu kembali kepada ucapan annahu la fardu atau la farda illa ma fil Quran. Tidak ada yang fardu-fardu kecuali apa yang ada dalam Quran. Walladhi wakadahu Allahu min amri salati, dan semua yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran dari urusan salat, maka itu fardu. Seperti al-qiyamu qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah. Wal-qira'ah faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh membaca. والركوع واركعوا مع الراكعين سجود واعبدوا لله فاسجدوا. وإنما قال آمن هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض والركوع والسجود لا فرض. Kenapa Imam Ahmad bicara seperti itu? Karena ada orang yang berkata, memang sholat fardu, tetapi rukunya, sujudnya, aku tidak berkata bahwa itu fardu. Maka Imam Ahmad membantah dengan kalimat tadi. Semua dalam sholat yang ditegaskan dalam Quran, maka itu fardu. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena ada yang menyatakan, innahu sunnah, katanya. La fardu. Fala. Waqad su'ila Malik ibn Anas, amman yaqulu dhalik. Imam Malik pernah ditanya, Anas ibn Malik rahimahullah, Malik ibn Anas afwan, fakaffarahu. Ketika ada yang berkata sujud dan ruku itu tidak harus, itu sunnah saja, apa kata Imam Malik? Kaffarahu, dikafirkan oleh beliau. Siapa menyatakan tidak harus kafir? Faqila lahu innahu yata'awwal, sunnya dia mu'awil, menakwil-nakwilkan. Fala'anahu, maka Imam Malik melaknatnya, la'anahullah. Ketika dikatakan dia menentang wajibnya, dikatakan kafir. Tapi dia sungguhnya bukan langsung menentang. Dia awal menakwil-nakwilkan sana kemari. Qala la'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Wa qala laqad qala qawlan 'aziman. Sungguh orang ini telah berbicara dengan ucapan besar. Wa qad naqalahu Abu Bakr An-Nisaburi fi kitab Manaqib Malik min wujuh anhu. Lah dinukil oleh Abu Bakar An-Nisaburi dalam kitabnya Manaqib Malik dari sekian banyak jalan atau sekian banyak sisi tentang Imam Malik mengucapkan seperti itu pada orang yang berkata ruku dan sujud tidak harus. Wa rawa aydan bi isnadihi an Abdullah ibn Amr ibn Maimun ibn Ramah. Qala dakhaltu ala Malik ibn Anas فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة وهي أبو عبد الله apa dalam salat ini yang wajib, yang fardu, dan apa yang sunnah, atau dikatakan apa yang nafilah. فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه. Ini ucapan zindiq, keluarkan dia. Disebutkan dengan pertanyaan padahal apa yang wajib dalam salat dan apa yang nafilah. Kalau akhriju kalam az-zanadiqah, ini ucapan orang-orang yang zindiq. Wa naqala Ishaq ibn Mansur, yani Imam Malik tidak suka pertanyaan seperti itu. Apa yang merupakan salat, kerjakan semuanya. Apa yang merupakan aturan salat, kerjakan. Enggak perlu menyatakan mana yang perlu, yang boleh ditinggalkan, mana yang tidak boleh ditinggalkan. ونقل إسحاق ابن منصور عن إسحاق ابن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب. قال إسحاق ابن منصور dari إسحاق ابن راهوية إسحاق dari إسحاق إسحاق ابن منصور dan إسحاق ابن راهوية bahwasanya beliau mengingkari pembagian salat dibagi-bagi, yang ini hak boleh ditinggalkan, yang ini harus dikerjakan, ila akhir. Faqala kullu ma fi sholati fa huwa wajib, semua apa yang ada dalam salat maka dia wajib. Wa ashara ila anna minhu ma tu'adu shalah bi tarkihi wa minhu la tu'ad. Imam Malik hanya berkata hanya saja ada yang harus diulangi salatnya, ada yang tidak. Tapi semua sholat itu satu kesatuan, harus kamu kerjakan lengkap, sempurna. Tetapi kalau yang ini ditinggalkan, ulangi sholatnya. Kalau yang ini ditinggalkan, sholatnya sah. Lihat bahasa beliau, rahimahullah. Untuk menunjukkan bahwa kita kaum muslimin jangan menggampang-gampangkan sholat dengan alasan yang ini nafilah, yang ini gak harus, yang ini gak apa-apa ditinggalkan, yang ini ila akhir. Jangan. Salat itu satu kesatuan. Apa itu salat? Yang Allah katakan aqimus salat. Definisi salat adalah ibadah khosoh dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu salat. Maka ketika Allah katakan tegakkan salat, ya itu salat. Lengkap, sempurna. Jangan dibagi-bagi. itu ucapan Imam Malik yang beliau khawatirkan adalah meremehkan yang dianggap tidak wajib, kemudian mementingkan yang wajib saja. Ini yang bahaya. Sehingga beliau menyatakan, ini ucapan zanadiqah, ini ucapan zindiq, keluarkan orang ini. Bahwa salat tidak dibagi-bagi seperti itu. Semuanya kerjakan. Hanya saja ketika ada yang kelupaan ini atau ada yang ulangi salatnya. Kalau itu, enggak perlu diulang. Sudah sah salat. Berarti tetap semuanya ada perbedaan-perbedaan. Tapi Imam Malik tidak mau kita membedakan. Ini bukan permainan bahasa. Perbedaan itu ada. Imam Malik itu menyatakan ini kalau ditinggalkan harus diulang. Ini kalau tinggalkan tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu tidak perlu diulang. Tetapi ketika berbicara apakah perlu dikerjakan, kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya. Jangan kamu remehkan yang kecil, yang kamu anggap kecil. Itu membuat Imam Malik marah. Ada seorang yang bertanya pada Imam Malik rahimahullah di depan khalifah, apa hukumnya ini? Orang itu merasa tahu jawabannya, tapi pengen menegur secara halus kepada khalifah. Apa hukumnya seperti ini? Kata Imam Malik, la adri, aku tidak tahu. Orang itu heran. La adri, engkau tidak tahu? Ini masalah sepele, masalah kecil. Sebenarnya aku tahu jawabannya, hanya saja aku khawatir supaya dari mulutmu berbicara, bukan dari aku. Marah Imam Malik ketika dikatakan ini perkara kecil. Laisa fiddin, enggak ada dalam agama masalah kecil. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu masalah yang kecil dalam agama. Semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Imam Malik rahimahullah yang kemudian dibawa oleh para ulama untuk memperingatkan kita kaum muslimin agar menghormati sunnah walaupun tidak wajib, apalagi yang wajib. Jangan meremehkan, jangan mengecilkan. Mudah-mudahan dipaham. Wa sababu hadha wallahu alam anna at-ta'bir bi lafdhi sunnah qad yufdi ila ta'awun. Ini masalahnya. Sebabnya kenapa Imam Malik marah dengan pertanyaan tadi? Padahal pertanyaan yang mungkin sepintas wajar. Santri di kelas tanya, Ustaz, dalam salat itu mana yang wajib-wajib, mana yang mustahab, mana yang... Kan gitu. Akan dijawab, yang ini rukun, yang ini wajib, yang ini mustahab. Apa rukun? Rukun yang kalau tidak dikerjakan, salatnya tidak sah. Wajib yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dosa. Tetapi sah salatnya. Mustahabah, apa yang kalau ditinggalkan tidak mengapa dan sholatnya sempurna atau sholatnya sah. Tiga, rukun, wajib. Apa diantara contoh wajib? Membaca doa setelah tasyahud. Sebagaimana ulama menyatakan wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Tetapi sholatnya sah, sah sholatnya. Adapun yang berdiri, ruku, sujud, kalau disengaja ditinggalkan tidak sah sholatnya. Kecuali kalau ada udzur seperti orang yang tidak bisa berdiri, maka dia duduk ila akhir. Tetapi Imam Malik marah. Apa sebabnya? Anna ta'bir, bahwa ungkapan orang tadi seakan-akan mengecilkan perkara-perkara yang tidak wajib. Yubdi ila tahawun, nantinya akan menyia-nyiakan dan meremehkan. Tahawun, menggampang-gampangkan. Bifi'li dzalik, tidak wajib ini, tidak harus ini, bukan rukun saja. Wa ila zuhdi fihi wa tarakahu. Ila zuhdi fihi wa tarkihi. Dan juga khawatir akan zuhud. Zuhud itu tidak butuh. Enggak wajib. Enggak harus kok. Wa tarkihi, akhirnya meninggalkan. Wa ada khilafu maqsudi syari' minal haddi 'alaihi. Maka itu menyelisihi dari apa yang dianjurkan dalam syariat, yaitu menganjurkan agar mengerjakan semuanya. Nabi menyuruh kerjakanlah, Allah menyuruh kerjakanlah, kemudian kamu menyatakan tidak harus. Kan kurang aja. Walaupun benar-benar hukumnya itu nafilah. Nabi bahasanya bahasa anjuran, sedangkan orang tadi bahasanya bahasa sebaliknya. Enggak harus kok. Enggak apa-apa, ditinggalkan juga. Tiada kholim dina'azukumullah. Makanya beberapa asatidah marah, marah besar, ketika ada seorang da'i yang menyatakan bahwa cadar tidak wajib. Mengapa? Padahal beliau membawakan ucapan Syalbani tidak wajib. Karena bahasa mereka mengucapkan tidak wajib menentang orang yang sedang menganjurkan pakai cadar dengan wajib. Jadi para akhwat ini mendengarkan para da'i yang menyatakan wajib, ucapan Syekh bin Bas, ucapan Syekh Uthaimin, ucapan masyayikh, kibar. Tiba-tiba orang tadi berkata, enggak wajib, cadar itu enggak wajib. Apa kira-kira itu? Marahnya karena apa? Bukan karena kita tidak mau beda pendapat. Beda pendapat wajar, kalau itu adalah ijtihadiyah dari para ulama. Tetapi, lihat mauqif kamu di mana. Ini sedang menganjurkan sesuatu yang baik, kamu menentang sesuatu yang baik. Apa maknanya tidak wajib itu? Ya hadza, tidak ini ditanya. Kamu maksudnya apa mengatakan tidak wajib? Karena itu bahasa politikus. Hukum itu lima. Wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah. Kamu mengatakan tidak wajib, tidak wajib itu masih ada empat kemungkinan. Kalau tidak wajib masih ada empat kemungkinan. Apa haram cadar itu? Makruh. Ya sunnah sih. Tapi kenapa kamu tidak menyatakan bagus itu sunnah? Harusnya itu pendapatmu. Iya kan? Sunnah kan? Apa makna sunnah? Makna sunnah itu artinya dikerjakan lebih baik. Harusnya kalau mereka mengatakan wajib, wajib, wajib, aku tanya sama kamu, Ustaz, apa memang hukumnya wajib? Memang dianjurkan. Pakailah. Kan begitu. Klop. Ulama dengan ulama dulu tidak bertentangan, tapi kamu dengan kamu bertentangan. Kenapa? Padahal yang dibawakan dalilnya sama. Karena engkau berbicara tidak pada tempatnya. Ini sudah mengatakan, pakailah cadar. Ini hukumnya wajib. Dia menentang. Siapa bilang? Tidak wajib itu. Tidak apa-apa, tidak wajib. Apa maknanya? Jangan sampai sadar, kan begitu. Para jahlun baqih. Kebodohan yang mengakar pada dia. Syekh Albani, istrinya bercadar, anak perempuannya bercadar, semuanya bercadar, dan beliau menyatakan, pakailah cadar. Kamu, hijab yang sudah dipasang, buka. Itu kebodohan namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika di Pekalongan ada seorang muridnya yang taklid, menyatakan dengan kalimat, tapi dia bawa dalil, Ustaz. Riwayatnya sahih. Syekh Albani menyebutkan sekian. Baik. Anda mau tanya, kesimpulan Syekh Albani apa setelah mengumpulkan dalil-dalil yang katanya masih manuskrip ditemukan oleh Syekh Albani? Baik, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, sunnah, Ustaz. Tidak wajib. Sunnah. Apa maknanya sunnah? Ya dianjurkan. Baik, mulai sekarang saya akan anjurkan dan kamu harus hukum. Diam dia. Pengong dia. Kan betul. Kalau itu anjuran, kamu dan saya sepakat. Ayo kita anjurkan akhwat untuk memakai cadar. Jangan menentang orang yang sudah menyatakan pakailah cadar. Barakallahu fikum. Ini kira-kira yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Jangan kalian menyatakan sesuatu yang akhirnya orang meremehkan. Bahasanya mungkin benar, apa maksudnya mungkin benar, tapi karena bahasanya salah, jadi akhirnya kesannya meremehkan ibadah tadi. Sebagaimana bahasanya jamaah-jamaah kampung Arab, enggak wajib, enggak wajib. Maksudnya tinggalkanlah, tinggalkanlah. Padahal itu sunnah. Dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi bahasa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menentang sunnah malah. Kayaknya berkata haram. Tidak wajib kok dikerjakan. Dan tidak wajib itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan. Dan itu afdal lebih baik. Kembali kepada kita. Idzan, apa yang dikhawatirkan oleh Imam Malik rahimahullah? Qad yudhi ila tahawun. Akan membawa orang untuk meremehkan. Bifi'li dhalik, untuk melakukannya. Atau ila zuhdi fihi wa tarkihi, atau menjadi orang enggan untuk mengerjakannya, atau bahkan meninggalkan sama sekali. Wa hadza khilaful maqsud, dan itu menyelisihi maksud syariat yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah. Apa itu? At-targhib, anjuran. Fihi bituruqil mu'addiyah ila fi'lihi, menganjurkan dengan bahasa-bahasa yang menyebabkan orang mengerjakan. Harusnya kan begitu. Kalau engkau wahai da'i menganggap itu sunnah, tidak wajib, maka hendaklah engkau berbahasa dengan bahasa yang menyebabkan orang mengerjakan. Karena itu afdal. sebagaimana hadis yang berbicara sunnah tidak wajib. Bahasanya suruh mengerjakan atau jangan mengerjakan? Suruh mengerjakan. Kerjakanlah, kerjakanlah. Muaddiyah membawa ila fi'lihi untuk melakukannya, wa tahsilihi untuk mewujudkannya. Fa itlaqu lafdhil wajib, maka ucapan, ungkapan lafaz wajib ad'a, lebih memanggil orang untuk mengerjakannya, wa raghbah fi, dan orang semangat mengerjakannya. Wa qad warada itlaqu alwajib fi kalam asy-syari' ala ma la ya'sam bi tarkihi, dan telah diriwayatkan ucapan kalimat wajib, itlaqul wajib, ini ucapan kalimat wajib dalam ucapan syariat atas perkara yang layak sampai tarkihi, atas perkara yang tidak dosa kalau ditinggalkan, tapi disebut dalam syariat wajib. Lihat ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Wala yu'aqab alaihi indal ajtari, dan tidak dibalas, artinya tidak dosa kalau dia tidak mengerjakannya. Dan itu kebanyakan ulama memahami seperti itu. Apa contohnya? Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Hadis sahih rawahu sab'ah. Diriwayatkan oleh sab'ah, Bukhari, Muslim, Ashabu Sunan, wa Imam Ahmad rahimahullah. Riwayat 7 adalah Bukhari, Muslim, terus Ashabu Sunan yang 4, satu lagi Imam Ahmad rahimahullah. Menyatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ternyata para ulama menyimpulkan bahwa itu tidak harus, tidak wajib. Tapi bagaimana ini? Walaupun mereka sebagian justru yang jumhur menyatakan tidak wajib, sedikit ulama yang menyatakan bahwa itu wajib. Wa kadzalika lailat adh-dhayf ya. Inda katsirin min al-ulama aw aktsarihim, wa innamal murad bihi al-mubalaghatu fil hadd 'ala fi'lihi wa ta'kidihi. Demikian pula lailatul dhayf, mungkin kewajiban untuk menghormati tamu sampai semalam, tidak boleh untuk menyia-nyiakannya sampai sehari semalam. Sudah sehari semalam ditanya, emang ada perlu apa? Sebagian menyatakan 3 hari. Kalimatnya juga riwayat disebutkan wajib. Fal yukrim dhayfahu. Tapi sebagian ulama, bahkan jumhur, menyatakan kalau begini, kalau begitu masih dikatakan tidak wajib. Apa maknanya barakallahu fikum? Pada perkara yang tidak wajib, kadang-kadang seorang ulama menyampaikan bahasa bahwa itu harus kamu kerjakan. Ya, di zaman seperti ini kamu harus berpegang dengan sunnah agar kamu selamat. Harus berarti wajib. Nah ini permasalahannya. Kan berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan boy pung tadi, boy kampung, yang menyatakan tidak wajib. Justru sebaliknya, kadang mereka berbahasa seakan-akan setuju dengan mereka yang menyatakan wajib. Sebagian ulama menyatakan wajib, padahal dia berpendapat tidak wajib. Ya, dipakailah, pakailah, pakailah. Sampai pada ulama-ulama menyatakan wajib. Sampai para ulama menyatakan wajib. Karena sangat tegasnya sunnah ini. Beliau berpendapat itu mustahabah. Tapi dia menyatakan, bahkan para ulama menyatakan wajib. Limadha? Karena di samping fikih ada ta'abud. Masya Allah. Di samping fikih ada ta'abud. Seperti para ulama mengatakan ibn fikir a'id dan yang lainnya. Fikih itu menyatakan kalau ini roji, ini marjuh, ini mustahab, ini sunnah, ini fikih namanya. Ta'abud apa? Ta'abud itu beribadah pada Allah dengan sebisa-bisanya agar mereka mengerjakan apa yang baik. Sehingga kamu tahu itu sunnah secara fikih, tapi ta'abudiyah kamu katakan kerjakanlah, kerjakanlah. Ya, ini sunnah mu'akkadah. Bahkan orang-orang, para ulama sebagian menyatakan wajib karena ingin mengerjakan. Tadi ngerti fikih tapi unsur ta'abudinya kurang. Udahlah, tinggalkan aja, tak wajib kok. Unsur ta'abudnya yang kurang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.